السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca satu di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita telah menjelaskan mengenai hadis yang keempat dan kita akan memasuki hadis berikutnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an ummil mu'minina ummi Abdillah, dari ibu kaum mukminin ummu Abdillah, ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang mengada-ada, fi amrina, dalam urusan kita, maksudnya agama, barang siapa yang mengada-ada dalam agama, ma laysa minhu, yang bukan berasal darinya, bukan berasal dari agama tersebut, bukan berasal dari syariat Allah dan Rasulnya, fahuwa rad, apa hasilnya? Maka itu tertolak, amalannya tertolak, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayati li Muslim, dan dalam riwayat Muslim ada konteks yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah ibadah, laisa alaihi amruna, yang bukan dari agama kita, baik itu amalan maupun muamalah, urusan antara seorang hamba dengan manusia yang lain, tidak ada pada agama kita, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Di permulaan lafaz disebutkan ummul mukminin. Arti dari ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, adalah seluruh istri Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibu-ibu mereka. Kenapa disebutkan ibu? Karena memang tidak diperbolehkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Diibaratkan seperti al-um, ibu. Namanya ibu, tidak boleh kita nikahi. Oleh sebab itu, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar ini, ibunya kaum mukminin, karena mereka tidak boleh dikawini setelah menikah dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ummul mukminin, ummi Abdillah Aisyah. Di sini Aisyah disebutkan dengan kunyahnya, julukannya, ibu dari Abdullah. Maka mungkin pertanyaan di antara kita, apakah Aisyah memiliki anak yang bernama Abdullah? Sampai diberikan gelar dengan julukan ini, Ummu Abdillah. Dan orang-orang Arab mencintai gelar. Mencintai kunyah mereka dipanggil dengan julukannya. Ummu Ali, Ummu Fulan, Ummu Allan. Nah, Aisyah terkenal dengan julukan Ummu Abdillah. Kata para ulama, mereka menyebutkan 3 perkataan. Atau 3 mazhab. Atau 3 pendapat. Pendapat yang pertama, anna lahu ibnun saqtun lam ya'ish. Bahwasanya Aisyah pernah hamil. Ini pendapat yang pertama. Akan tetapi, beliau keguguran yang di dalam kandungan tidak hidup. Dan keguguran itu, anaknya diberi nama dengan Abdullah. Akan tetapi, ikhwani afidhakumullah, dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Aisyah hamil dan keguguran dhaif, tidak ada yang kuat. Artinya dalilnya lemah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, laisa waladun hayyun wala saqtun. Kata para ulama, Aisyah tidak pernah punya anak, la keguguran wala hamil. Artinya Aisyah tidak pernah hamil, tidak pernah punya anak. Akan tetapi beliau menggunakan kunyah itu karena nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Abdullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah." Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Abdullah dan Abdurrahman, penghambaan kepada sang pencipta. Oleh sebab itu, Aisyah menggunakan nama ini, Ummu Abdillah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga. Karena Aisyah cinta sekali dengan keponakannya yang bernama Abdullah ibn Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Dan Abdullah ibn Zubair ini anak dari siapa? Hah? Asma, yang merupakan kakak Aisyah. Asma, ya rahmatullah, Asma dan Aisyah keduanya merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Aisyah enggak punya anak, kakaknya yang bernama Asma memiliki putra bernama Abdullah ibn Zubair. Dan Aisyah cinta dengan anak ini, sehingga menggunakan kunyah dengan nama keponakannya, Ummu Abdillah. Ini 3 jawaban para ulama kenapa Aisyah diberikan julukan dengan Ummu Abdillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam perkara agama ini, membuat sesuatu yang baru, baik itu wudu, bertohara, kemudian salat, zakat, puasa, haji, dan umrah, mengada-ada di dalamnya, maka perkara tersebut tertolak. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, sesuatu yang sudah kita kenali bersama, lafadz apa? Bid'ah. Dan ini sudah digencarkan oleh para ulama sejak zaman dahulu kala. Mereka menyebutkan bahaya bid'ah agar kaum muslimin menghindari dari perkara ini. Karena kenapa, ikhwani afidhakumullah, orang yang melakukan kebid'ahan, dia tidak merasa dirinya bersalah. Orang yang melakukan perkara-perkara yang baru, dia tidak merasa kalau dirinya ini, dia tidak sadar kalau dirinya berada di atas kebatilan. Oleh sebab itu, mereka memandang bahwasannya bid'ah merupakan ibadah. Mereka memandang itu adalah amalan soleh. Bahkan mereka menganggap akan mendatangkan apa? Pahala. Oleh karenanya, di antara salah satu bahaya terbesar kebid'ahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'ziyah. Bid'ah itu lebih dicintai kepada iblis daripada ma'ziyat. Kenapa seperti itu? Li'anna al-ma'ziyah yatub minha. Karena orang yang bermaksiat lebih bisa diharapkan taubatnya. Karena dia tahu ini adalah maksiat. Orang yang meminum khamar, mengkonsumsi arak, dia mabuk-mabukan dan dia seorang muslim, insya Allah tahu kalau khamar ini batal, tapi dia minum karena mengikuti hawa nafsu. Dia tahu bahwasannya ini perbuatan mungkar. Begitu pula orang yang berzina, main dengan perempuan yang tidak halal bagi dirinya, tahu ini merupakan perbuatan keji dan dosa besar, tapi mengikuti nafsu, syahwat. Dan masih bisa banyak diharapkan taubatnya. Dan banyak di antara kaum muslimin yang bertaubat. Tapi kata Sufyan al-Thawri, annal bid'ah la yatubu minha. Adapun orang yang berada di atas kebid'ahan, sedikit sekali yang bertaubat darinya. Karena mereka memandang ini adalah ibadah. Ini adalah amal soleh. Memandang ini bisa mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan pahala. Oleh sebab itu sedikit sekali di antara mereka yang mampu dan bisa untuk bertaubat. Ini salah satu di antara bahaya bid'ah. Kemudian dari hadis ini ikhwani afidhakumullah yang dapat kita ambil faedah. Yang pertama, syarat sahnya ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang sudah antum ketahui bersama. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba'. Atau yang dikenal dengan sebutan al-mutaba'ah. Mencontohi Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadah antum sesuai tidak dengan petunjuk Nabi? Kalau sesuai maka diterima. Enggak sesuai maka tidak diterima. Dan dalil dua syarat ini amat sangat banyak sekali. Dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dari Al-Quran. Contohnya yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Memurnikan tauhid. Menjalankan agama yang lurus. Di sini disebutkan syarat ikhlas. Begitu pula kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Hanya kepada Allah. Salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku. Kepada sang khalik. Ini adalah syarat apa? Ikhlas. Ini merupakan syarat ikhlas. Dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam riwayat Muslim Abu Hurairah, hadis qudsi, ana aghna syuraka'a ni syirki. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Man asyraka ma'ya fihi ghairi, barang siapa yang menyembah kepada aku dan menyembah kepada selainku, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menolak orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan riya lawan kata dari ikhlas. Sebagaimana bid'ah lawan kata dari sunnah. Nah, maka yang berbuat syirik dia tidak ikhlas. Dan yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan dia dan kesyirikannya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dalilnya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'u Rasul, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah bagi kita untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dari Al-Quran. Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali mereka yang menolak. Para sahabat bingung. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang mau? atau siapa yang mungkin menolak untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Yang taat kepadaku berarti mengikuti Nabi, petunjuknya, jalannya, sunnahnya. Maka dia masuk ke dalam surga. "Wa man 'asani faqad aba." Yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah menolak. Ini satu di antara sekian banyak hadis. Di antara yang lain, "Taraktu fikum amrain." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, "Lan tadhillu ba'di abada." Kalian tidak akan merasakan kesesatan, penyimpangan, ketergelinciran selagi berpegang teguh dengan dua sumber ini. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran, kitabnya Allah, dan sunnahku, jalanku, petunjukku. Maka dua syarat utama ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan sebab diterimanya sebuah amalan. Oleh sebab itu, ketika sampai dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Al-Imam Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Surat Al-Mulk ayat 2. "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, supaya mengetahui di antara kalian yang paling baik apa amalannya. Di sini tidak disebutkan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalannya. Sampai pada ayat ini kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Akhlasuhu wa aswabuh." Yang dimaksud dengan amalan yang baik adalah terikhlas dan terbenar. Terikhlas dan terbenar. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan tahu siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa yang paling baik amalannya? Terikhlas dan terbenar. Kata Imamul Fudail, "Innal amala idza lam yakun khalisan wa sawaban lam yuqbal." Sebuah amalan kalau itu ikhlas karena Allah tapi tidak benar, maka tidak diterima. Dan sebaliknya, "Idza kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Kalau seandainya amalan itu benar tapi tidak ikhlas, ini pun juga tidak diterima. "Hatta yakuna khalisan sawaba." Sampai amalan itu terkumpul dua ini, ikhlas dan benar. Kata Fudail, "Ikhlas ma kana lillah," yang ditujukan kepada Allah. "Wassawab ma kana ala sunnah." Dan yang benar itu sesuai dengan sunnah. Ikhlas kepada Allah, benar sesuai dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan para ulama, ikhwani afidhakumullah, mereka mengatakan di dalam perkara mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan terrealisasi mutaba'ah ini. Tidak akan terrealisasi. Tidak akan bisa didapatkan sampai seorang muslim sesuai menjalankan amalan syar'i di dalam 6 perkara. Sekali lagi, kata para ulama bahwasanya mutaba'ah itu tidak akan tercapai, terrealisasi sampai seorang muslim amalannya itu sesuai di dalam 6 hal. Kalau tidak sesuai dengan 6 hal ini, maka amalannya tertolak, apapun amalan tersebut. Perkara yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, "An yakuna al-amalu muwafiqan lis-syari'ah fi sababihi." Amalan itu sesuai dengan sebabnya. Yang pertama, sebab. Ambil contoh. Antum setelah mengambil wudu mendengarkan azan, masuk ke masjid melaksanakan sholat dua rakaat, namanya apa? Tahiyatul masjid. Dan sholat ini ditegakkan sebabnya apa? Penghormatan kepada masjid. Masuk sholat dua rakaat. Maka ini mendapatkan pahala. Diterima oleh Allah. Karena ada anjuran dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mengikuti Nabi. Kalau sebabnya sesuai, maka diterima. Sebab yang tidak sesuai, contohnya, Anda setiap masuk ke rumahmu, kemudian engkau ambil wudu sholat dua rakaat. Kenapa wahai fulan, engkau sholat dua rakaat? Menghormati rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya dia. Apakah ini dikatakan diterima amalannya? Jawabannya, tidak diterima karena enggak sesuai sebabnya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjadikan sholat dua rakaat dikerjakan karena sebab masuk rumah setiap muslim. Walaupun padahal sholat itu hukum asalnya disyariatkan. Tapi karena dia melakukan sesuatu yang belum pernah dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari sisi sebab, maka amalan itu pun tertolak. Contoh yang lain. Kaum muslimin merasa senang. Mereka bahagia. Dengan datangnya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ini mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada anjuran dari Rasulullah. Diperintahkan kita senang, farhah, bahagia dengan datangnya Id. Kemudian tiba-tiba datang seorang muslim membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia tahu bahwasanya hari ini, bulan ini, Nabi alaihi salatu wassalam dimenangkan dalam peperangan Badar. Kalau gitu hari ini, setiap tahunnya, aku akan rayakan dengan kemenangan. Dijadikan sebagai hari apa? Id. Apakah hari Id yang dia lakukan ini dibenarkan dalam syariat? Jawabannya apa? Tidak dibenarkan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak menjadikan Id dari kemenangan berperang. Tidak menjadikan itu sebagai hari Id. Hari Id tidak lebih dari dua saja. Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini hal yang pertama. Sesuai di dalam syariat dari sisi apa? Sebab. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, an yakuna al-amalu muwafiqan lis-syari'ah fi al-jins. Harus sesuai dengan jenisnya. Kalau dalam beberapa ibadah sudah disebutkan jenisnya, Anda ambil dari jenis yang lain, jenis yang berbeda, maka tidak sah. Contoh sekarang, datang hari Idul Adha, seorang muslim menyembelih apa? Kurban. Kemudian dia beli kuda. Dia sembelih kuda tersebut. Atau dia beli rusa. Kemudian dia sembelih rusa itu. Kenapa wahai fulan? Hari ini hari Idul Adha, hari kurban. Aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyembelih apa? Rusa. Dengan menyembelih burung contohnya. Atau dengan menyembelih ayam. Maka dikatakan amalan Anda tertolak. Kenapa? Karena dari sisi jenisnya berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkur ismallah ala ma razakahu min bahimatil an'am. Setiap umat itu ada nusuk. Mansak. Mereka memiliki sembelihan atas rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari binatang ternak. Berarti jenis kurban dari binatang ternak. Dan itu tidak keluar dari tiga hewan. Unta, sapi, dan kambing. Baik domba, biri-biri, ataupun kacangan. Nah, maka dari sini ikhwani afidhakumullah. Yang mengambil kurban dari selain jenisnya, maka tidak diterima. Di sisi Allah Naam, subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fi al-qadar. Harus sesuai di dalam bimbingan syariat dari sudut bilangan. Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga bilangan. Artinya harus sesuai bilangan itu dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya sekarang, kalau ada yang muslim sholat zuhur 3 rakaat dengan 2 salam. Ini kira-kira diterima apa enggak oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak diterima. Karena bilangannya enggak sesuai dengan sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Atau seorang hamba semangat ingin menjalankan ibadah. Sholat isya dijalankan sampai 6 rakaat atau 5 rakaat. Nah, maka ini amalan tertolak. Karena kenapa? Bilangannya, ikhwani afidhakumullah, nah, melebihi atau mengurangi dari bilangan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula dalam perkara wudu. Orang wudu maksimal berapa kali? 3 kali. Nah, sekali sempurna. 2 kali sempurna. 3 kali sempurna. Maksud dari sekali ini, ikhwani afidhakumullah, meliputi dari anggota tubuh tersebut. Kalau seandainya kita ambil air, kemudian baru bisa membasuh separuh tangan, kemudian ambil air yang kedua, basuh separuh berikutnya, sehingga menjadi 1. Ini dihitung apa? Dihitung pertama, walaupun dia ambil air 2 kali. Ini dihitung pertama. Kemudian mau kedua, enggak ada masalah. Maksimal berapa? 3. Lebih dari 3. Ini sudah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Berarti orang ini was-was. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zada 'ala dzalika." Barang siapa yang menambah bilangan wudu, faqad asaa. Dia telah berbuat kejelekan. Wa ta'adda. Dan dia melampaui batas. Wa zalam. Dan dia berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman kepada dirinya. Berbuat kezaliman kepada masyarakat. Karena menghambur-hamburkan apa? Air. Boros. Tak boleh dalam agama Islam. Dan berbuat kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melebihi daripada bilangan yang ditentukan oleh Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, fil kaifiyah, dari cara atau metode. Cara dan metode harus sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh saja, seorang muslim sholat dengan mendahulukan sujud sebelum ruku. Berdiri, tahu-tahu sujud. Habis sujud, berdiri lagi dan ruku. Dia mengedepankan sujud sebelum apa? Sebelum ruku. Maka ini menyelisih daripada metode dan cara Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sholatnya. Begitu pula wudu. Dia mengedepankan apa? Kaki sebelum tangan. Kemudian dia mengusap rambut sebelum muka. Dan dia mengambil air untuk istinsyak dimasukkan ke dalam hidung terlebih dahulu sebelum kumur atau sebelum membasuh tangan. Maka ini tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyelisihi dari sisi kaifiyah, tata cara. Contoh yang lain, orang yang menikah tanpa menggunakan apa? Menikah tanpa menggunakan apa? Wali. Nabi SAW bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali. Yang tidak punya wali, menikah di kantor pemerintahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waliyul amri waliyun man la waliyalah." Pemerintah itu merupakan wali bagi yang tidak memiliki wali. Jadi seorang perempuan tidak boleh begitu saja seenaknya sendiri main kawin ataupun menikah tanpa adanya wali. Bahkan para ulama mengatakan yang menikah tanpa wali, maka dipisahkan di antara keduanya. Dipisahkan di antara keduanya karena pernikahannya tidak sah. Nabi SAW memberikan syarat ini. Dan ini merupakan petunjuk Rasulullah SAW dari sisi cara menikah. Jadi yang menikah harus sesuai dengan cara beliau. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwani afidhakumullah. An yakuna al-amalu muwafiqan li syari'a fi zaman. Dari sisi waktu. Artinya, kalau enggak sama waktunya, maka enggak sah. Contoh, sholat subuh sebelum terbitnya fajar. Atau sholat subuh setelah terbitnya matahari. Maka ini enggak boleh. Begitu pula ikhwani afidhakumullah, sholat zuhur sebelum matahari tergelincir. Atau menyembelih kurban kapan? Sebelum keluarnya imam menjalankan sholat. Nabi alaihi salatu wassalam ketika keluar dari rumahnya, hendak berjalan ke lapangan, mau melaksanakan sholatul id, Idul Adha, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kambing sudah disembelih. Nabi bersabda, "Man dzabaha qabla shalat falyadhbah syatan makanaha." Yang menyembelih sebelum salat, hendaklah dia sembelih lagi kambing seperti ini. "Wa man lam yadhbah falyadhbah bi ismillah." Barang siapa yang belum menyembelih, nanti dia sembelih dengan menyebut nama Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man dzabaha qabla shalat fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai." Yang menyembelih sebelum salat itu merupakan sembelihan yang dia berikan kepada keluarganya dan anaknya, dan dia tidak mendapatkan pahala kurban sedikit pun. Karena kenapa? Tidak sesuai dari sisi zaman. Dari sisi apa? Waktunya. Begitu pula jual beli ketika apa? Dikumandangkan azan pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Datangi, berzikir kepada Allah, tinggalkan jual beli. Para ulama mereka mengatakan yang jual beli ketika azan sudah dikumandangkan, jual beli tersebut batil. Artinya dia berdosa. Kalau dipaksakan ikhwan yang afidhakumullah, Anda tidak mendapatkan barokah dari jual beli. Karena di waktu yang dilarang. Maka sekali lagi, ibadah itu dianggap sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam apabila sesuai dengan waktunya. Begitu pula contoh yang lain, seseorang yang berpuasa di hari apa? Di hari? Di hari apa? Di hari tasyrik dan di hari Id. Hari Id dan hari tasyrik. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Hari tasyrik itu hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Maka yang berpuasa baik, bagus. Tapi waktunya enggak sama, enggak benar. Maka amalan itu pun apa? Tertolak. Kemudian yang terakhir, ikhwani, hafizakumullah, fil makan. Dari sisi tempat. Terkadang sebuah ibadah itu tidak sah kalau tidak sesuai dengan tempatnya. Menjalankan ibadah haji atau umrah di Karbala. Mereka tawaf di kuburannya Husain. Yang mereka anggap itu kuburannya Husain. Padahal tidak ada yang tahu satu pun di antara umat manusia. Husain dikubur di mana? Karena jasad dan kepalanya berlainan tempat. Di Karbala mereka tawaf di sana. Haji di sana. Bahkan mereka kaum Syiah menganggap haji ke Karbala itu lebih baik 10 kali haji ke Baitul Haram. Maka dikatakan yang haji selain berangkat ke tanah suci tidak sesuai dengan tempatnya, maka amalan itu apa? Tertolak batil, bahkan dia mendapatkan dosa. Contoh yang i'tikaf adalah sebuah ibadah. Apakah boleh i'tikaf di dalam rumah? Jawabannya apa? Enggak boleh. I'tikaf di madrasah? Jawabannya apa? Enggak boleh. I'tikaf di kantor kerja, janjian bareng-bareng? Boleh apa enggak boleh? Jawabannya enggak boleh. Karena i'tikaf berkaitan dengan tempat, yaitu di masjid. Yaitu di masjid. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang permasalahan tempat pun harus mengikuti dari aturan tempat yang digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka 6 perkara ini kalau sesuai, maka dianggap dia telah mengikuti contoh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama tadi apa? Sesuai dari sisi sebab. Contohnya? Salat tahiyatul masjid. Yang kedua? Dari sisi jenis. Contohnya apa? Hewan kurban. Yang ketiga? Dari sisi bilangan. Contohnya? Salat atau wudu. Kemudian yang keempat? Dari sisi apa? Dari sisi kaifiyah atau metode ataupun cara. Contohnya apa? Gerakan apa? Gerakan sholat yang berbeda-beda. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Dari sisi apa? Waktu. Contohnya? Sholat subuh sebelum waktunya. Ataupun kurban sebelum waktunya. Ataupun jual beli di waktu yang tidak dibenarkan. Ataupun puasa di waktu yang dilarang. Ini yang kelima. Yang terakhir apa? Tempat. Contohnya? I'tikaf ataupun haji dan umrah. Yang di luar tempatnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, insyaAllah kita akan lanjutkan pada faedah kedua, ketiga, dan keempat yang diambil dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.